rupane biru suwe ombo dang tondomono. Aku rapi ora mele sing ayu, senajan elek-elek pokoke pinter nyithak boto. Sing penting gotong royong. Nyithak boto oleh 2000 bojoku sing kerja, aku sing turu. Ngene gak tak didadi. Ayo podo ngejar sing ketinggalan, perlu kanggo rantas anane kapo. Maca buku lan koran senajan gone desa wis ana perposta. Mula pendidikan dolor iku pancene perlu, luwe-luwe sek sekolah kudu sing sregep sinau, supaya bisa keturutan cita-citamu kene kanggo conto koncolan kancamu. Sing tak jaluk ae ojo niru aku, biyen aku nek sekolah ora tau mlebu. Apa maneh tepat dino malam minggu pake aku nyetil, tapi oleh nyilih nek kancaku keturutan oleh kenalan arek ayu, ngomong sak ngomong, mas aku cinta padamu. Kon pancen cinta dek, ayo melo aku, ayo nang pasar tak ngerombeng no clonoku. Ayo cak. Sampai kecil. matur iso ayo. Sepisan kemesem guyuk bareng tak lirik katue untung suwe ora padha ati koyo remo bareng kepethuk tataku ditaku pindah emang kok jaluk jangkrik balik emale jula juli mana aku gak ngerti salah ini tunggu tunder dekai neng ini aku kayak kudu meninggal dunia wong urip gak nek putus asa sing penting bergabul bergabul wong iki kok kadek ono ngarepku male ketok. Panjen nasibe awak gak kenean nek senajan nyambut gawe ngene wis kenek tak gawe tuku pakaian. Tuku motor gak kelar aku nek bosku kelar. Nangane cok roki. Sopo ireng-ireng mlaku iku? Wah kebo iki rupane. Sapa lali ae sapa? Mosok lali. Lah wong wis tuwa sih, probane kan akeh. Iya. Sapa jeneng? Jenengku? Tuti. Tuti kok becungi ngono wae. Sing bener ae ta. Ngono mbek kancane kok iso lali. Oh, jimat. Iya. Sapa? Joto. Yo Joto. Iya. Pancene gak maido. Iya to pancene. Wong tuwa iku ngalami panca suda. Apa? Panca suda. Apa maksude panca suda? Panca lima suda iku sembarang kalir suda. Oh. Suda rungon. Mm-hmm. Ya? Mm-hmm. Suda penglihatan. Iya iya iya. Terus marono suda ambu. Hmm. Berarti ambu sampean malih gak enak saya gitu bang pian. Kon niku wis dadi cantri Sleman. Ketoro, kata-katamu ketoro. Lha gak iso. Jadi ya gak nyacat aku meduk kan ya senengin. Lho mesti senengin. Nek gagahe gagah. Apa? Tapi pakanmu glombyor. Mungkin kon coba nang gembong, mungkin ya. Sedikit banyak iku nek anu nek pakaian kudu ditandakno. Oh supaya still. Ya cek rapi ketok iki. Lho tapi kan ini kan gak terus critani. Lho critane apa cerita? Lho critane aku biyen niku sik nalikane 3 wulan kepungkur. Sing dihukumi kok ta. Lho. 3 wulan kepungkur urusan apa iku? Aku lak mari gemuk. Hah? Mari gemuk. Oh, gemuk iku lemu ta? Iya. Mari lemu lah terus. Aku gak tapi ngerti kok bahasa daerah iku. Sajuk nang England iki lho aku. Iya ya gemuk terus. Mari lemu. Terus marun awakku saiki kan sudo. Malih kuru titik. Terus pas pake aku saking glombyo. Wis diterganggu kesehatanmu. Iya. Wis digawe lara wong wedok anaran iya. Oh iso. Kebiasaane ngono. Ngawur. Iku nek nurut ilmu jiwa panjenengan ngono. Jiwa apa? Jiwa manis. Jiwa apa? Lah ya jiwa kan macam-macam. Iya, artine ilmu jiwa rusak nyongklok wong iki candrane wong iki guru. Oh jenenge pandai ilmu jiwa. Heeh, iya. Dadi roh sak durunge winarah. Iya. Bahasa Inggris e fisiologi. Cidukure omong e. Ya apa? Cidukure omong. Makane ta sing sapa nang parlemen kon niku. Nek fisiologi bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nek biologi. Biologi iku gak ero aku sih. Gak akal-akal saya tak pelajari kok. Ya mesti itu ikut loh. Ya fisiologi bareng utang duit. Gak ada itu kan di sini jadinya. Jadinya kepingin medui arah-arah. Ya itu kan di rupanya kok ada wagah. Loh iya. Lampini kuning. Lampini kuning. Kaos kaki kuning. Iya sangat no listrik ya. Singkari sangat no listrik. Kan itu ngawur ya. Enggak itu kan di. Ya dolek konco-konco. Maksudku ini wis kepeduk. Iya. Tajak riumi. Apa? Reuni. Oh, reuni. Lah ya reuni. Reuni. Iya, reuni itu termasuk pertemuan kanca-kanca sing lawas di kelompokno dadi siji. Oh, dadi kanca sampean wis lawas kabeh ya? Iya, lah iku dikelompokno karo wis kelompok diobong. Lah diapakno jange? Loh, maksudnya kayak pengarahan. Dikai pengarahan ya apa dadi lan enak. Iya, pastine kanca sampean ini termasuk nostalgia gila. Iya ana sing op nama bareng. Nostalgia. Konco lawas. Iya. Nostalgia. Lah kon metu iso apa ya pirang-pirang dine? Duh, urusan tak metu ya aku. Akeh, Cak. Ya golongane? Golongane lembut. Aku malah wedi ndelok kon. Kon malah koyo dukun tak pikir-pikir. Tok ya apa sih genai to, ha? Apa? Lah iya, metu iso apa ae kon. Kanca-kanca. Wakeh iya kanca aku. Kanca sapa ae lah nek jenenge ta? Lho karo ta? Heh, lho lembut. Demit. Iki kancaku kabeh iku. Kanca beri gak medhek setan gondol. Wah, kok lho lembut bae. Aja ngono ta. Heeh. Gak ngono tekan ndi sampean jane? Lah aku ngono penataran. Temen ta? Repot kok tak tuturi. Penataran ta peneteran? Penataran. Oh. Gak terbatas pegawai pamong projo ae. Ngerti rek wong. Lho, memperjemano aksara kae. Oh, kae dijejer-jejer sak bacet tak badi iso kok. Ngene, temen ta? Lho, ya apa gendeng ta gak iso iki. Engko aku takon gak iso jawab. Ditakon ya tak jawab. Pupung durung lho isini-sini lho bro kanca akeh. Ya apa didelok tangga ya gak apa-apa. Lah iya, sih cuma aku. Apa sih? Aku engko takon nek kajejer siji maksudnya apa? Hah? Kajejer. Kae jenijen. Iya. Ya katok. Yo, lah kabeh opo? Maksude? Lah ya katok. Lah kok katok? Lah wong ijin kok. Oh, dadi ni katok ngono ta, Mas? Iya, katok iya katok. Ngono lho. Lah nek kajajar loro? Katok kolor. Kok cek enak elek. Lho gak enak ya apa wis jelas ngono. Kok lah nek jajar telu? Katok kolor kombor. Lah oh, pokoknya tantah kan lho. Wong tak kono tak nek jajar papat. Katok kolor kombor komprang. Wis aja takon katok. Wis marono masalah ngene. Lho wong jene wong ngerti kok. Jarene kap jajar piro iso upamane kon antarane ditatar ngono bingung kan. Duh. Gak iso. Lho kok gak iso? Lho ndelok jiwane to. Wah, di jiwa apa kon niku? Aku. Biyen sekolah nutuk sih kon. Apa? Sekolah nutuk. Lu ngawur ae. Aku sekolah dukur. Sekolah ngendi? Aku. Heeh. Ono ngene SMA. Oh, lulusan saiki. Iya. Aku jaman londo wis nek HIS. HIS. Iya, wancene tuane lair di awakmu. Iya, lah mangkane iki. Apa maksud HIS? HIS iki. Lho, gak nyandak kon tak. Gak nyandak, gurune wis mati aku ya lali. Iya, kene iki. Terus terang itu. Iya, aku, nah, aku lali lumrah, soalnya gak ngerti. Aku mana gak lali wong kon wis lali ya. Iya, gak mah itu wong jenenge wong ya. Dadi panjeni pinter ya. Tapi wong pinter iku teko bergaulan. Berarti jaman londo wis berjuang. Lho, tiga jaman aku iki. Lho, jaman apa ae? Lho, jaman londo aku nuk ini. Terus jaman Jepang ono kene? Ya ono kene. Lah terus jaman merdeka lah tiga jaman. Ono kene terus ya? Iya, lah apa lunga-lunga. Kon kira nukok no karcis. Lah dadi nukok no kon. Ya wis nuk kene terus. Dadi berjuang. Berjuang bela negara. Iya. Demi nusa dan bangsa. Wah, pinter. Lho ya apa kon iki? Jadi pensiunan piye? Biyen. Saiki gak pensiun ya? Ya sik pensiun. Surate pensiun ana kon cekeli sik. Enggak. Hah? Enggak. Kok takon kon iki? Kan nyambut gaya apa? Swasta? Aku swasta. Dodol apa? Dodolan apa? Lah saya enakku sih. Maksud dodol apa kate apa? Lah nek iso dodol celanaku. Wong ditakoni enak. Swasta iku macam-macam nyoder ya swasta. Lho isin. Lah nyambut gaya. Aku. Mbobot. Lho isin. Ya lah apa? Ngelas. Ngelas. Mana tutu dia? Apa? Wong ngelas iku kudu ana sebenge. Lho kocok lho. Ini gadek kocok. Coplok manikmu. Talam oto goblok. Lho ilmiah ngono panjang. Lalu apa aku dikandani mau tukang kelas. Mari deh gak tau ngeroco. Meribati. Gak tau ngeroco. Ya jadi ngeroco. Lah ya iku kurang tebel. Gak guna aku takon sih disik mau dijawab usah. Apa sih? Pensiunani lho. Lah iya saya kan dikene sapa kuwi dhewe apa kuwi wong liya? Gedhe wong liya ya kuwi, gedhe aku dhewe. Baik menawa ngono iso le rezekimu ta. Sebulan kadang-kadang gak cukup. Gak cukup. Lah carane sing dadi? Cara ya apa wong anak akeh? Digawe apa? Digawe wae tak gawe udi-udian. Ya digawe mangan kan ya apa sih kan? Lho digawe mangan tadi tukok nopo apa sih? Tukok nopo beras ta? Gak tentu, ya kadang-kadang ya iwak barang. Oh. Beras tok lah male ya apa muti lah. Dadi anak sampeyan mangan beras. Hah? Mangan beras. Lho, ya digodhog sih. Kok bae mangan beras. Gak tentu ya dibubur ngarekae lah ngono. Kon gelem dibubur. Lho. Ngawur ae. Lah maksudmu kon aku jenggang. Ngene cara lek bubur iku. Ya. Beras ngamek titik ae. Terus dibubur kayak banyu, kayak kanji sing akeh. Kon iki kadhe muri aku. Aku wis lho nek kon iku pinter bubur. Iya. Sebab kon lak tau rabi mung dodol bubur. Wah, ora ibu. Ya ya ne tanggane dodol bubur aku. Ojo ngono ta. Bubur. Lah kon, ha? Sopo iku? Sapane? Iku lho sapa? Kok sapane iki lho? Konjo kene. Yo iki. Dadi sito ya. Iya. Kok ngelumpuk? Ngelumpuk anu. Rundingan apa? Rundingan masalah anu. Masalah apa? Jawab ta masalah apa? Iku lu blontang jare mari nyumpung macan iku. Reuni. Oh reuni. Iya. Ngelumpukno konjo-konjo sing gak tau medu. Iya. Iki reuni ku mesti kudu apa masak-masak sing enak. Iya. Pangan-panganan sing enak. Heeh. Mesti bondo ta? Iku kok apa jari njoto? Lho, kan babaran njoto ya. Lho, aku nang jakane sogran. Utang ngono kok malah hubung-hubungan ya. Sokrane iki temen pokoke podo temen. Niku urunan ngono lho. Ya, urunan-urunan. Tapi sing penting kudu duwe dhuwit. Oh iya gak dhuwit lah apa reuni. Lah iya nek kapan gak dhuwit-dhuwit lah apa reuni ya bener. Iya. Lah saiki kapan kepengin dhuwit ya nyambut gawe. Lho iya jelas iki. Wis nyambut gawe. Macok nyambut gawe wong awakmu dhewe nyambut gawe ta. Lho lah aku ngecek lah nyambut gawe. Nek iku mlebu swasta rek. Aku swasta menene. Iya, bayare larang iki swasta. Lu sekolah ta? Aku negeri. Nyambut gawe kok. Lah iya nyambut gawe. Swasta kula sekolah mbek negeri kula. Pekerjaan swasta ya ono. Nyambut gawe swasta iku ono. Lah iya nyambut gawe negeri ono. Aku takon pegawean swasta iku. Swasta iku wira swasta. Wira swasta dhewe. Wirai. Lho, mari wira. Aku kan mandiri saya. Oh, mandiri. Iya. Saiki nek kapan metu nyambut gawe melo. Iki aku le borongan. Lho nek ono borongan rada enak iki. Enteng. Borongan kok nyangi dhisik. Hah? Biasane kok nyangi dhisik. Kuwi kok wis entek kok ya. Enteng penggawean iki. Lah iya Pak nek ono digarap. Gelem ta? Menjota ya gelem. Oh, gelem aku jelas. Iki lak waya udan-udan. Iya iya. Tadi iki aja sampe embung-embungi banjir. Iya bener-bener. Iki akeh galian-galian, sing diganti pipa. Galian. Galian siset. Kalian kalian opo kalian pipa. Oh kalian ya iku sing pipa-pipa diganti duduki. Nah pernah iso duduki embong, embong lho. Apa kalian mesti duduki? Embong, embong. Pinggire embong lak jange dikeki apa? Iku lho, apa sih re? Setrum. Setrum lho apa? Penak kalian setrum. Lah dikeki apa cara dikeki? Pipa dhisik. Oh, kalian pipa ta. Nah, pipa lak gedhe. Iya. Lah iki pipa iku lak gedhe. Iya, cilik kabel. Kok ngene iki? Ayo mari digali terus dikeki pipa. Mm-hmm. Pipa sing gedhe iku. Pipa sing gedhe. Nah, pernah iso nglebokno pipa? Nglebokno pipa. Iya. Gampang. Nah, dilebokno nggone Cina elang. Ora didolot kok. Dilebokno apa pipa iku? Ya pernah mlebok kono. Pipa iku dilebokno nggone galian. Nah, iya. Pipa iki dilebokno nang galian. Lah. Lah galian iki bentuke ya apa? Galian iku ya keduan lho, Tang. Oh, lah ya keduan, tapi pipane dilebokno keduan. Iya terus diuruk. Oh, iya gak diuruk lak ketok malian. Menyolok tambahan gak kebayar. Lah iki ngene pernah tak dadekno mandor. Lah enak pegawe nenteng gak melu ngeduki. Iku wis ana ewangi ta? Heh, wis ana ewangi ta? Wis akeh ewangi lah. Kira-kira pernah iki dadi mandor. Dicekeli wong papat. Kuat ta sing nyekeli. Sing nyekeli kuat ta. Wong papat. Iya. Gak wong 6 ta kedidine. Nek iso wong 6 cek gak iso budi aku. Maksud dicekeli ya piye ta? Dicekeli. Pernah dicekel ngono ta? Iya. Ngawur ae. Lah ya pernah iki momong wong. Momong. Berarti esuk lomban-ban. Gendeng ta iki. Lho. Kon sangane baby sister aku. Kon iki ya momong. Wong raupi anakku ae gak iso dadakno. Kon iki ya ora eta. Momong iki duduk momong anake wong iku cak blontang. Lah ya momong. Momong pegawe. Oh momong. Ngawasi ngawasi. Oh nek ngawasi iso aku. Iso ta? Iso. Ngawasi apa sih? Ngawasi wong. Ngeramasi. Ngawasi kok ngeramasi? Oh gak ngeramasi. Ngawasi wong nyambut gawe. Oh ngawasi wong. Gak turu-turu iki ya. Gak. Tadi saat tinggal pola aku dudelok. Diawasi. Tindak sepuisan dudelok tu aja yang apa ni? Ngalor, diawasi, ngidul, diawasi. Berempat aku tu mencicil. Ya pirang dina yo. Lo itu salah awasi. Ya. Seminggu. Gak sampai seminggu limang dina aku nang undaan ni. Alah kok? Ok nama. Kon seneng meloro moto aku kon. Lo. Moto kari loro kon rusak rusak. Yo, apa juga ni? Seneng nyono kon cun dilatap ni. Penggawean gak masuk akal kon kayak nokonco. Lo, sing tepat ta? Ngawasi ku yo jangka waktu seminggu. Iku diawasi terus oleh bayaran seminggu sepisa. Ya kudu ono apresane iki nek gak kuat nek gak ono apresane. Lah iya kudu ono. Lah kejane ape joto iki apa? Joto ya ya. Iya ape joto. Nah, aku ya tadi mandor tapi sing cilik tadi mandir. Ono dhewe. Nek gede mandor. Iya. Nek cilik mandir. Iya. Ono perubahan. kon dikandani sapa to? Itu lho teko pelajaran teko guru ta ya. Lho pengalaman e. Lah ya teko gurumu ta. Lho ya iku teko sekolahan pelajaran. Tak singkat dhewe. Nek teko sekolahan, meneh gurumu kon mrene. Hal apa? Tak cenggeki. Wah, ya dhewe. Wah, ora iki omong njotot dhewe. Iya. Lah saiki nek pancen penuh gelem terus masang boto pisan. Pageralas sih. Oh. Nek pageralas. Dadi alas endi ngono lho maksud e. Iya. Alas roban niku kaya ono pager. Iki lho enak. Endi? Alas Banyuwangi lho. Ono macane enak iki. Ayo iku apik ta, Mas. Ah terus ya opo nek ono macane? Lah sak totowan terus dilek macan. Lapa alas dipageri. Pager alas iku ya termasuk nggone pinggir embong iki lak akeh pager. Pager boto. Pager boto. Lah supaya kuat kudu dikek otot. Ya apa ototmu dimegari? Enggak ngerti ta. Otot apa? Lho otot iku ya kawat iki. Otot-ototan. Nanti penuh otot-ototan sampe joto. Iya. Bayarannya ya otot-ototan iki. Enggak, bayarannya ya ono dhewe. Lah saiki pengen njaluk piro bayarannya sedina? Biasa ya nek ngene iki berat ya tanggung jawab ae. Iya, iki harian. Apa harian iki? Harian niku titik, harian niku rada. Oh, maling ngono. Maling ngono. Ya wis ngono harian ae. Iya. Iya. Harian. Iya. Lagi titik harian. Eh? Harian. Lagi titik. D. Harian iki yo padha aja, Bro. Iya. Nek gak mlebu dipotong lan harian. Lah nek pancene peno yo, peno ambe joto menisu. Iya. Langsung ae nanggone omahe bosi. Tak kandhak rono. Terus jono ngarep kon. Terus mrono ngomong, "Pak, saya minta pekerjaan." Pekerjaan jono ngarep men. Lah nek wis diterima aku jan. Ya apa kan? Ya apa? Sik tak nang kok dibe. Bosiku anu wong asing. Kak wong Jawa. Kak duwe asu. Eh, gak duwe asu. Duwe order. Lah ning ngono njotohe kon mlebu dhisik. Ngawur ae. Salah siji sing dipangan dhisik ngono. Senengnya iku lak balung enom ta. Lha lek asu nang wong nem gak gelem. Dadi ndelok padha rupane gelem mangan. Omonganmu gak enak to kon niku to. Lho kok sepemu? Ngomong padha rupane apa padha ambek kon niku nyek blontang. Lho enggak gak nyek. Kon adu-adu cek tak gebuki. Ya ora. Gak iso. Enggak periumi ngono kene. Iki supaya kekal persatuan ini. Iya, jangan nanti geger. Lah wis ana pepatah. Ya apa? Yo, pepatah bahasa Inggris. Pepatah sapa? Pepatah bahasa Inggris. Ya apa? Pepatah ndi? Pepatah dengkol. Pepatah goblok. Woi, pepatah ta. Pepatah bahasa Inggris. Ya apa ya? United we stand, divided we fall. Maksudnya apa ya? Persatuan adalah kunci kemenangan. Waduh maju temen. Mangkane ayo bersatu. Iya. Cek menang ngono lho. Menang apa iku? Menang uki. Iya, pancen yo bener iya. Pancen kudu sing ruku. Heeh, nek ruku lak rekat. Iki rione iki nek ndi nek omah penopo omah njoto dhisik. Omah njoto. Iya, ndok omahku kan pancene. Sebulan lak minggonan ta? Minggo, seminggu pisan. Iya, seminggu nang omah njoto. Iya tadi. Seminggu nek omahmu. Ha, seminggu nek omah peno. Seminggu aku mulih nang desa. Aku nang desa dhisik. Nakalan peno iku. Lah botoe sapa sing ngentak? Sing ngobong botoe. Kayak seminggu ngenku ya. Ketemu karo minggu ngene blontak. Gendut dirangkep di uno. Tapi yang gak pete dede. Oh gak pete dede. Siang belai wisono. Tapi dia siapa? Ya pete peno. Lu pete di mana? Tapi lu kasih pete. Toroai apa toroai? Toroai enak. Aduh di nama lu dare saya. Peno iku. Saya ki kan. Saya ki urunan aye, urunan aye. Oh urunan. Saya ki upamane nanggone mai blontang di sini. Urunan aye. Iya. Engko jotoh nggowo ketan mateng ae wis. Tadi didang dhisik ketane. Kok mambu ta? Engko ketan nang gone omamu. Oh ngono. Iya, nggo ketan mateng. Aja gawe klopo. Engko larang-larang yo. Sederhana. Ya gak marut klopo sederhanae. Yo tukokno abon ae. Ngono ya. Tuku. Apa tak mule dhisik bojoku tak kandhani. Iya. Iya dhisik. Iya ngono ya. Anak-anakno lho iki lho. Nah engko aku ya urun ya Blondan. Engko aku urun nang gone peno. Engko anakku tak jarono kabeh mangan omah peno. Iya, pira anak misi dadi totalane kuwi enak aku nyilip piringe gak ragu-ragu. Ngono. Wis temen ya. Ha saiki ya. Temen ya aku tak boleh dhisik. Heeh. Iya. Iya. lucu-lucu rek. Loh ya, moro kurene mesti jura-juli tapi urung. Urung. Pak, pak, pak. Pak. Wah, kan iman gak enggak. Anu, tenggriwa yang tenomplong nggih, terus bak rusak. Niku sampean kene mriko. Loh, apa? Pernah ki sapa sih? Loh, cak blondang. Lah alah rasaku tukang rombeng. Waduh sepurane. Sepurane sepurane. Lah potongane, mosok pangling parek suarane. Lah mergo aku nyengongo ning ngeno. Are-are panjenengan iki. Iya. Gudha. Gudha ge. Aku malah kaget aku. Lah iya. Aku malah kena apa? Hah? Ya mangan-mangan gedhek. Hah? Gedang mangan gedang. Iya kok mangan gedhek, mangan gedang. Gedang pun iso mangan gedang. Iso asal gak gedang klodo. Ya gedang biasa. Gedang wong mangan gedang gak iso gendeng ta lho. Dionceki lan ta? Iya. Lah iya dionceki bersih terus cakot. Mosok kabeh disawatno. Lho, ala ndise nyakote teko ndi? Hah? Nyakote teko ndi? Teko bojo. Lho ngono ku biasa lho ngono ku gak oleh kok mare loro weteng tuku-tuku mbok dhisik ya teko bungkile nisor dientekno sampean dhuwur teko bungkile iya iku wis gedang ta iya kadang-kadang sak kulite ya iya antarane wong sing mangan iku sampah antarane ya ngono iku ya apa ana masalah apa ngene omongan mbok sapa emang hah omongan mbok sapa yo konco-konco lawas sokran joto bareng. Ambil gak perlu lah apa semua ngomong. Mana-mana lambe. Iya, wis. Iya. Tukar pikiran gak karuan badai bareng. Jadi lambe kalau wis tuang urnya tem ini bang. Lu iya sih, ya. Kalau ngomong apa sih? Ngomong ya soalnya tapi reuni. Waduh. Aku tak pikir nggak tidur reuni. Wong libetan naik kurang kan. Kau sangur turun doa malah apa dek? Lekano biayane lapor reuni bar. Aku dhewe jane ya rada keberatan jan. Tapi gak tak kandhani kanca tak kandhani ya apa. Lu kondo Cak. Kondo apa kerepotan peno kondo mbak aku. Elek api tak gunung nopo. Tak tanggung, keamanane tak tanggung sembarang tak tanggung. Lah aku dedek sakiten. Keamanane kon tanggung ya wis. Apa-apa? Ngene. Aku jange anu ngedukno lemah. Iki ya gak golek-golek aku. Oh. Sampai ini ngomong jani ngeduk no lemah. Ngeduk no lo. Gati gati. Wong muni ngeduk no lemah kok ngeduk lemah. Iku abang-abang lambi ngeduk no lemah. Oh ngeduk no, kapan? Ya ya dino ngarepi iki. Nek aku tak rono. Kon merono tapi iyo. Aku pesen ambek awakmu. Apa sih? Ojo kadek kondo kanca-kanca. Nek kondo apa? Wah kon niku biayai iku lho ah. Oh. Lah arek-arek nah, mosok butuh panganan ta? Lah putus duluran. Iya, tapi upamane aku gak ketokno apa-apa ketok ya apa sih? Jatuh gensiku. Ya apa? Iya. Ya njaluk tolong awakmu tok ae. Kon ijin ae sing tak kandhani. Ngono ta? Heeh. Ya sing aku tak mule ya. Iya, iya. Tak kono bojoku. Heeh. Men aku tak rono ya. Iya bare bojomu ta? Iya. Tak nyile anu aku piring loro. Piring. Iya. Ya. Tak tinggal. Iya ya wis tinggalin. Yeah. arepmu yo biar karmu rek. Eh, ngawur ae kon iku. Lho ala rek aku wong sugih. Ora apa kon tabe recik-recik iku. Ngawur ae. Eh, taban apa iki rek? Pedro ga. Wah ngawur ae rek. Wah apa-apa. Cara recik-recik bare. Wes wes wes. Masalah rek, aku ora wong sugih rek. Mosok kon gak ero Pak Basman bagian materialan ngerti ya? Aku wong sugih. Oh, dengkulmu ngono. Oh, melongo. Tak au. Tak boleh kaya Prabu Ngastina aku rek. Prabu Suyudana. Ngawur ae. Kok tak kandhani ya? Aku termasuk wong urip sederhana. Omplung. Nek kumpul wong sugih gak ketok sugihku, nek kumpul wong melarat aku iki ketok melaratku. Tapi gak nek semono, sadurunge aku sugih ben tau melarat. Sebab aku nyambut gawe wira swasta. Ngerti ya? Wong aku gawe biyen panas gawe biyen. Ngerti ya? Penggawe nopo yang tak lakoni biyen aku tau dodol kuro, ngerti ya? Iya, nyambut gawe nek gelem nekat. Iya ta nek gelem panas gawe uripe enak kaya aku iki biyen. Tau kulak kuro aku biyen. Kulak kuro tak kei rombong-rombong kawat. Tak surung. Nah dodol kuro nang loji-loji ku mau susuge iku. Liwat ngono tarmo kali. Bareng tak surung liwat dalu kali ngono, dadak mendung-mendung mendiyung, loro gremis udan, ngerti ya? Bareng udan deres aku ngiyup. Ngiyup aku keturun. Oh narik cicil udan-udan lho. Dada rombongku dibuka. Kura modul mlayu nang kali mana iki jan. Aku tangin tek kura iki. Tapi gak putus asa ku wong aku wira swasta sadurunge sugih biyen. Dodol kura gak jodo, dodol petetan aku biyen. Petetan kembang kembangan iku mang, kembang mawar, kembang melati. Kembang turi, celurit, linggis, tumbak. Ngerti ya kaya tumbak gegermu ngono. Ngawur ae. Bareng aku dodol kembang-kembangan iki mang petetan tak pikul bar aku liwat ngono loko kupang petuk sokran barang lho tak pas lho Mas dol kembang kran yo kangen cangkem apa kran kan akan cocot kan kan meneng kran aduh barang aku dol kembang iki mang payu loro aku 500an wis dituku wong 1000 wis tak gawe sarapan tak aku leren ngiringane terminal Bemu tengok-tengok dok ono tak keturun mana aku bare keturun mana aku ngelilir petet aku entek kembang iki mang pangan wedhus. Aduh saiki wis gak mikir sing ndak-ndak termasuk ku sejarah sing penting saiki aku urip mapan aduh ndek pegawe kayak safari aduh yo opo karep safari ketok nglonjome arek iku ketok nyelewengi arek iku biyen niku temen aktif. Esok jam itu teko ngetokno montor. Wis diperiksa montor iki, Mang. Temen saiki ndak teko jam 09.00. Pagi, Pak. Oh, aduh. Saiki adik ngopo pagi, Pak? Biyen sluman-slumur wis biasa ngono saiki pagi, Pak. Nggih, kula nggih kepir nek sampean rasani. Ngerti aku. Pasti kula kirang aktif niku. Iya, jane. Nggih. Niku napa? Mbok kula sakit. Heh? Mbok kula sakit. Mbokmu samit. Balik-balik nang samit. Lah yo, mbokmu sakit. Sakit to? Iya. Waduh. Aduh, sakite berat. Lara apa iku? Tumor kejam. Waduh, jahat yo iku ya. Tumor kejam. Lah, nek panjenengan umume napa tumor niku? Lah tumor lah iku lho daging yang berkembang lah nggih. Nah, tumor ganas niku ta. Oh, tumor ganas. Nggih. Lah nek ngono ya go narung rumah sakit. Ampun. Terus? Pun kula betotang dokter. Waduh, dokter. Iya. Lah mak kula niku wedi dioperasi, Pak. Ah, terus? Pasé mak kula ngomongé tenan anak. Iya, mati iya. Urip pokoke aku iki tampakno dukun Jawa. Ha, gak apa-apa, gak apa-apa. Wong sing ngerti. Iya, gak apa-apa, gak apa-apa. Iki tangga dhewe ini atus sing ngerti. Lho, sapa ri? Pak Tondo. Waduh, tepak iku. Nek Pak Tondo wong ngerti. Nggih. Kok Pak Tondo acik ditandani ngono. Empun, men kula beto ngriku. Iya, iya. Terus Pak Tondo ngeten. Nek makmu loro iso dadi gowong liya-liya maneh. Ah iya ya terus. Bondene tak tanganane. Oh, setelah iku? Kulo betong riku Senin. Iya terus. Senin. Dina Senin. Senin niku Bapak Sokran. Nggih. Dinane dinane. Oh, dina Senin ya. Kulo betong riku. Iya terus. Niki Pak Tondo. Iya ya. Mak kulo sampean tangani. Terus Senin ditangani Selasa mati, Pak. Kono ku yo apa? Lah Tondo tangani gede-gede nangani mak. Lho, iku nangani tambahani ta? Diantemi kok. Ngawur aku kono kuriri. Napa? Napa-napa. Wis entek critamu. Yo entek wae critamu. Mboten metu sampean kok tabuhan bendrong. Lah iya, sakno buta wae aku iki. Oh, wastani yuyu kangkang. Bendrong niku enten sing enak malih. Apa? Blendrang. Oh, blendrang kata dengan itu. Terus pun di ini setar temu ni. Iki ingin lagi termasuk kon sopirku nono pesanan apa apa kon kutu kiri. Tapi mobil pun alit ngeten pak. Lah ya apa? Nanti kela nopo sini kol desel cili. Iya iya. Kurang gede ni. Oh. Niki pasar turun ni kan sepur desel rusak. Lah ni sampe tuku ndasi tok mawon. Kon buru kayak gerobak. Ah. Tuku tak tuku liwat juga gegermu kono. Kirim Jakarta kan cepet, Pak. Oh, cepet tak no. Sing penting kon saiki tak perintah, ya ta? Nggih, nggih. Nggo prau tu siji bae ana kirim pasir. Pasir? Iya. Oh, teng pundi? Arab. Pasir teng Arab. Lho, apa sih? Nyabrang lautan lho, Pak. Oh, gak apa-apa. Pinten anu truk? Oh, lah apa orang ngumplung. Oh, mesti gawe goreng sengon ben to. Ngerti ya? Butuh kok orang ngumplung. Loh, gak ngono kok aku kirim lah gak apa-apa. Oh, nggih, mboten napa-napa. Heeh, ya. Arab tok nggih. Iya, ya liyane friction apa sing kurang ya. Niki lho, winginane ten tiyang mbutuhaken gedhek nih. Lho, terus damel bangunan sebelah niku lak didang-dangi gedhek ta. Oh, iya iya iya. Saman ku lak gedhek napa tapi sing pring 6 lho, Pak. Lho apa kok nek dilodeh enak niku. Iku bung goblok. Oh, pring 6 pring tuwek ngawur ae. Lah materialan nggih segala macem bahan iya. Bangunan, Pak. Terus tak apa mawon mantan wedi ni. Kemari wedi ya gamping. Kapur njet. Suro jambe. Panginang lah niku. Kapur ae. Penyrekal apa? Heh? Penyrekal. Lah penyrekal iki. Oh, wis gamping ate njet barang. Kok sekalan ora ngerti dhewe ta. Nggih, nggih. Delon kono ordere delon kono. Apa dikirim kudu budal ngene lho. Niki sing adon niki teng endi? London iki. Lho, cita sak kok guyon lho. London luar negeri lho. London pun ndi? Luar negeri. Lho kula ning Inden iki. Heh? Kula ning Inden. Pis. Oh, London nang Spanyol lah sepanjang. Oh, nah niki nek kula wedi niki teng adoh niki Pak. Ku ndi Pak? Heh, ya lak kula ono mojo cari, mojo keto barang lak ono. Elek niku. Lho. Wedi kuwi elek. Oh, ndolok sing sekali bengawan sing gede. Anu, tetep rame. Niki mawon, luar mawon luar. Luar ndi? Amsterdam. Oh, kula wedi Amsterdam badhe niki wari. Amsterdam pundi? Amsterdam luar negeri. Lah napa? Lah ndi Amsterdam iki? Meruk ni sore dem. Wis ta lah. Kok niku yo apa sik kok bantah perintahku sih? Nggih nggih, Pun. Bensin ya, Pak. Eh, iya njaluk dhuwit ibu mun mburi kok. Oh, nggih nggih. Ya. Budak sak niki tambe njing. Gak mari riyo. Yo saiki ri. Bengken sonten-sonten. Oh, lah udan kok. Nggih nggih. Ora. Ati lho, periksane kenal lho. Nggih. Waduh, tepak rek. Tambah kuning siapa hari ya? Tambah mulus kena. Lo, siapa? Bangga? Lo, siapa sampai? Siapa? Lo siapa taro? Iki apa hari kita ngobok siapa sampai siapa? Penempang geling bare aku, cak. Lo sok? Oh, iya. Sih tahu ngelawak gak kebayar biar lo. Lo, bongkar rahasia kau nih lo menengok apa lo? Lah yo riwayat biyen. Lah yo gak dibayar 200 sik aja. Saiki peno dadi bos. Iya ya gak apa-apa. Wis tau ngludus. Lah apa aku ngludus? Lah yo nyambut gawe enak. Nyambut gawe kenal lho iki. Motor sapa nyrempet buk, Mas? Hah? Pas budal. Lho, safari bae. Waduh safari bae. Safari kero bae arek iki. Ri, kon nyentri melek ori aja mermeri. Wah yo prek, masalah buk mari dandani srempet mana rek. Iki mang starter lah gak kenek disuruh arek-arek kebacut nyurungi. Lah iya kok apa iku. Mantar pernah ta emang? Iya, safari kirim. Ganti apa, Cak? Oh, ganti apa nih? Ganti sing gembuk dedeng. Oh, motor gedung gembuk titik. Oh, apa gembuk iku? Iku mang kalau apa sih? Kalau diesel. Iya, kalau diesel biasa. Piro ngono tuku? Biyen tukune 14 biyen. Oh, dadi tukune 14. Aduh kartolo, cek nemen iki kok niku lho. 14 iku piro? Lho, 14 juta biyen. Waduh. Saiki sing ngomong juta. Lah iya wong sugih ya. Biyen rong resepis. Lah rong resepis ngawur ae kok niku. Anu pohong godhokan biyen ya. Lah iya biyen. Wong iku kudu ngalami men. Iya ya, iya ya. Anu piro regane wedhus sak trek? Wedhus ya kan. Wedhi. Oh, wedhi lah wedhus. Kok kebacut kok niku lho nek ngomong lho. Ayo wedhi. Wedhi biasa ri. Iya men. Ane ne aduh. Biasa lo. Aku manggil safari lo, liru safari. Ayo pi. Lah ono genae aroro. Nek piye sik murah piye 16,5. Saiki? Saiki 21. Niku ngeterno apa? Ya teko 21 iku mang. Teko dhewe. Iya. Dalane ciut iku. Ya apa? Lho ya apa? Kae sing mlebu omah ta. Oh, mah dengkulmu ngono mah ciut telepono omah iku. Bener ya lek dagang karo wong sing api, sing ramah tamah. Iya iya iya. Jaga wong ku rupane setengah duwis gak usah dakane direkane dudur ya disumbangno. Nggih, balik, nggih balik. Wong iku ono amale. Kalau ya. Aku kon nuturi aku lho, aku iki ponakmu tak kon nuturi. Lah urusanku ta iku lho. Wis suwe ta peno ngedekno galangan. Lho suwe rong tahun. Oh, rong tahun. Iya. Aku biyen ya wis tau ngedekno galangan diludokno setahun. Ya Allah, rek koyo latah to lho kita. Kok rene mau perlu guyon ta? Enggak ya. Nyambangi aku. Ya maneh kepinter dagangan peno iku wae ben ono pesen barang. Ya lengkap wis krikil bareng ngono batu merah. Iki wong pesen betoneser. Terus? Dadi betone kudu sing akeh, Cak. Oh, tuku nongko. Ya. Nang klaka. Nang klaka kudu nongko. Kau nu sing kuat. Oh betul nesa. Sampai nggak gelane poro konsumen apa sih? Oh yo poro pelanggan lah. Apa sih konsumen jar wong? Sembuh karo lah poro pelanggan lah ngono lho. Aja rewel kon iku lho. Aku gak iso aku iki lho. Ada no wong aku dhewe jari-jari kok ya. Lah iya, betul nesa teko besi. Si. Besi kecil, besar tanggung yo ono ngono lho. Dadi kon niku bangun tak takon tok kon iku lho. Jange. Wes jange lho. Ono takon ngoyok koyo gak anu waras. Eh? Waras. Ya lu pengen sumu waras. Opleti sapa nongkrong ning? Ya mbo lo, opleti. Bek montor peno. Dedek wong mreteli ngono legrek. Nek panjenengan gak kanggo tak golekno padon. Waduh. Ono masih oplet legrek ono. Negate kok lho. Lho aku sembarang sing ono. Oh iya iya nyambut gawe ya. Nyambut gawe. Iya. Aku nek perlu nih Cak. Kon sik nomah pancet kono ya. Pancet. Ngene aru kupang jaya 1 2. Iya iko. Entas iki. Dadi bojo iki. Dadi. Oh iya iya iya. Heeh. Ono gak rapi ta? Eh? Ono gak rapi. Ora bojo loro lho. Kurang ajar kon iku. Kon kurang ajar kon mosok gak arene bojo loro lho kon. Lah iya kok gak ono metu iki nandi kecepet ta. Eh? Lah ngono dae kok gak metu. Ya nglombruk nang jero kon lho. Wong bojo lah opo ta lho. Iki nggone nyambut gawe nggone omah. Iya, lah wong wedok jero kon nggone. Sampeyan kenal Blontang ta? Apa? Blontang? Kenal ta enggak? Blontang itu ya asli nih jenengi kak Blontang biyen. Siapa? Biyen jenengi Kasman. Biyen cilik Kasman. Asalnya teko ndi? Ndo lidah. Turunan teko lidah. Anak Nyai Raki. Blontang kan anak Nyai Raki. Oh iya bener. Bener. Jenengi dhewe Kasman. Setelah dhewe melok seni jenengi Blontang. Kok beldok ngono po potongan ya. Iya. Wah jangan ngono ta. Lho iya setengah nyangkrung ini. Iku nek nyatek blae narik iku ngono lho kok. Apa jawabane? Ono ngilokno wong sak enake. Lho gak apa-apa coba tak genahno kok nek ro ngono. Potongan dhewe gembili. Lah ya apa iki? Ya, iki ngene. Apa? Blonang ate ngedukno lemah. Iya iya. Iki mangku dikon sowan rene. Wah, lho. Jare ambek peno sik bolot. Ya bolot to. Ya pamili teko wong tuwa ados ya. Sik bolot. Iya iya iya. Iki ngene ono kerepotan kate ngedukno lemah. Iya iya terus. Lah dek mang kate nang peno sungkan kate ngomong. Aku silono dhuwit 100 golek semari ngedukno lemah oleh dina rong dina dibalakno 120. Oh ngono to. Iya. Ngono kok lak iso ngomong jan ngringi lho. Mau kok lak iso ngomong jan ngringi ngono. Ya skarpku ya benjeng-benjeng. Kon iku tak arek iku lho ta. Tak kanca dhewe. Tak no. Terus ya apa? Lah ya meni-meni lek wis anu kate rene dhewe. Iku nang lenggeh, lenggeh. Lenggeh. Sing dilenggahi nang ndek. Nang ndek ya tak no. Wis gak usah lungguh cak. Ya apa kira-kira? Ngene. Kate ngomong dhewe dhek sungkan. Apa-apa, gak apa-apa. Nek liwat teko awakmu butuh dhuwit 100. 100. Ya, tapi cok lali. Mm-mm. 100 ngembalino 120. Iya, 20. Iya, iya, iya. Enggak perlu tanda tangan, ya tanda tangan. Aku sing tanda tangan. Temenan ta? Lah ono apa-apa aku sing tanggung jawab. Heh, tanda tangan saiki. Hmm. Hmm. Ayo, saiki tanda tangan. Aku gak iso nulis cap jempol ae ya. Kok goblok kok iku lho. Ayo nulis iso nulis. Zaman maju gak iso. Lah tulisen. Iki ndi kertas iki? Eh? Kertas iki upama iki lho. Kok upama iki? Lah ya iki ya ada kertas iki lho tak to. Sing ya. Iya ya. Lontang nyeli dhuwit 100, oleh dina rong dina timbalane 120. Ha iya iya iya terus. Iya. Lah apa mosok mosok rono sih? Lah gak usah rono. Lah aku percaya nang kon. Gak ono iki lho waktu ngedukno lemah. Oh nek bisa ya aku nyaksikno rono waran sik pondok famili ado ya. Gak apa-apa ya. Ngono ta. Iya iya. Sakarepmu ta? Sesuk sakarepmu adikmu aku. Kok kurang ajar kok iku lho wong tuwek kok. Lah ya lek repot yo gak sarono lek gak repot yo rono. Sing apik rono lho. Ya nggowo truk, nggowo wedi barang kan gak apa-apa. Lah apa nggowo wedi? Wong kudu lemah nggowo wedi ngawur ae kono. Wedi iki didol eceran ta? Yo cek-cekan li. Eli ya men lo. Kok aku mung kabeh kok lo. Aduh. Bocor rek. Aku kan kuatir, Cil. Lho Cil sapa? Kok kacil? Mung ali dak kacil. Waduh, yo gak ngono, Pak Mat. Kene dhuwit-dhuwit. Eh iki lho dhuwit. Plek plek plek plek wis. Wis ya? Ya kawan-kawan. Nek ono tak tinggal. Mosok cak aku iki duwe anak gak kok gawe opo-opo. Eh. Wong jenenge wong dodolan mbok yo apanane. Iya iya iya. Sing gowo opo-opo tah yo gak gak njaluk cuma iya, perasaan peno yo. Yo nggo gamping lho. Are nggo gamping lho. Gamping. Oh, ngawur. Iso gamping, iya. Lah iya nggo opo ben ngono kan opo-opo, kan panganan kene. Wis aku gak gowo opo-opo ya. Iya iya iya iya. Dadi 100 mulai 120. Iya, umbin cek umbin. Iya, Bang. Eh? Umbin. Iya bang. Oh, bang, bang, bang sami ona. Sing diombe apa nih, wong iki? Ya aku mikir gue cucupan. Kita tinggal saja. Ya, ya, ya, ya. Yes, gue pecah aku ya. Iya, iya, pecah jom ya awakmu. Iya, wes. Wes jora. Oh, aku kupu kau ngomong bareng, aku joli sembarang aku. Tapi kata dia apa? So apa yang cekai kalian ngurek? Apa wes? Semua orang yang ono hubungan dulur, tak antara nomor minta sama Rona aku. Jagangan sepeda. Eh? Jagangan jaga rubuh. Sepeda kok jagalan nih. Jagang kok jagalan. Lagi mah kok kerungu jagalan sepedamu. Kalau kuping tak kejar kan. Lo kan ngelakuin aku kuping nu perasaan. Lo, jangan nu takon. Naya kuping tak kejar kuping. Tak jalan arah ya kuping uji popo. Arah uji awas lo. Naya, cari enak ini kakak udanan. Kanyane uang itu jarang kupingi gedhe. Iya kan. Nek ana wong kupingi gedhe ku derajate dukur. Dukur, podo sampe trewelun ya. Derajate dukur nek mencolot tidak banter. Ojo ngono ta kon niku. Jane awak dhewe iki sik rembesing madu. Iya, madu opo? Madu mongso ngono ta. Awak dhewe sik duwe derajat. Iya, derajat iku anak sapa ya? Derajat. Ane Pak Senen. Duh. Oh iya iya. Loh. Wong gak ngerti aku. Eh? Gak ngerti. Gak ngerti amat to ngono ta. Loh. Sing dimaksudi derajat iki aku dhewe iki jang sik. Iya, kon pancen sik duwe kanggonan derajat. Heeh. Din din. Tak pikir ta? Apa? Sepeda kowe ngger no? Ngono apa? Apa? Apa? Loh, kula bener apa hari ya? Eh. Berita gembira. Kanggo Joto ambek Sokran. Tapi ojo nganggur ngono mendelik ngono ayo surungin montorku ijal nyurung-nyurung aja ri kok niku mari ngeterno ya ngeterno apa ya wong pegatan yo ono pegatan wa prautu wong ngatasi wong loro kok tumpak truk iki gagal jagad ini tawuran nduk kok jembar ngono ta lho nek montor truk ini ya ngeterno materialan rek. Mulane keluarga niku digo kabeh, jagane nek mogok ge nyurung keluargamu lho. Nyekel apa? Apa ngeterno apa kan? Materialan. Oh, materialan coba banter mati. Oh, kau kok sapi? Sapi. Jatuh nek jamat. Lah itu dun malek. Paras ta. Kok mung loro maksud tutuk kene. Enggak kok omong kamu tambah kalem kok kurang semangat. Jane gak sik gangga mari. Kaen awak takon. Ka omong sing grogi. Sik grogi. Tapi kon jangan jok kuat. Nanti kon ngomong-ngomongan ae. Iya, ngomong-ngomongan terus sepeda jatuh jangan didol. Waduh to kon. Ya sepeda pancal iki, pancalan ini garis itu. Wong iki jadi sifat kurang terus ta. Enggak aku ya kurang ya diantar kurang. Wong iki duwe pedoman ngene lho. Iya, Bu. Oleh kaya akeh yo mangan kekean. Iya. Kaya didik ayo mangan didikan. Terus sama kuwi petel ngono ta, didik watu yo. Ngawur ae kok. Maksud iku kaya akeh yo dipangan edo akeh di. Iya. Lah saiki nek anu jatuh kanggo rajaan apa memang. Kan belum ala kowe. Ngrenet ta opo? Lho. Kok ning mbok ndelok uang pokok kan kok niku aku kandhane diri deraja kok ngrenet. Omong kamu tambah entek suarane. Redeg. Terus safari wedi. Rumah saya kok malah kayak kucing dulu. Kan mau bingung, balik mau bangun biar. Iya. Enggak, kayak mel aku ngernet karu, tak cak karu. Iya, wis mari. Tapi saulane mek swidak lho, Rek. Kok gak apa-apa, wis lumayan. Sing penting oleh koyo. Heeh. Mangan, rokok oleh. Oh, iya. Pakaian saulan iku sak stel. Heeh. Belum. Belum. Bayaran swidak. Iya, wis. Kono tambahan. Iki gane tambahan pegawai belas iki. Ono ono tambahan pakaian kok dodokno. Oh, kalau aku tambah ya, ambil kancang. Kayak rokok asem ya melok iki lho. Di sini-sini ri. Rokok asem iki sini-sini. Ngerok apa kan? Ngawur. Wis enak ini ri, supaya oleh duit ya. Iya. Bani pedamu apa? Montormu dipreteli. Iya ri. Iya. Preteli juara copot ngono iki. Ngono mule, mule ne opo? Lho, aku kan laporan ambek pajikanmu. Wah. Heeh. Masih sak copot-copotane ya bani sik ono bekas e keren. Sak ngono ganti as bareng. Isane gak ngetarani iki lho. Lettere montore iki. Kan jenengnya iya ditetek idol ora larang ya. Oh kalau guna tekan bagian kok iki bekasé maling ya kan seneng amuk merotoli barangi wong kok ngetarani kon gak ora rung ngetarani aku tanggung jawab iki to wis to brokno ae gak apa-apa gak perlu dimontre to brokno ae aja kon kandhani perkara no brok ping 4 aku kan la iki mang budal iki mang buk ngarepe ki tak santap ya saiki supaya besok ngarepe ngoh aja aku kok dipecat anu kan iki sopir jalan di sini. Jalan gak karu-karuan. Lah ngono kok sik takon. Sing dilalui sing bocane nok ndi nok Simo ya mengantar ke Simo. Waduh mengantar. Mengantar. Iya. Kon iki antar. Satari dari sopir ya takon ae. Iya, lah ya takon ae. Iki kula tanganan. Iya. Kalau kok takon ae. Ya maaf rek ya. Iya. Pancen aku sopir nyar-nyara. Ha iya ngono. Karo aku tanda-tanda lalu lintas sing mesti buta aku pisan. Iki terus ta? Oh iya, mesti. Takone gak bali banter iki terus ta. Setengah sungkan. Nang kare Surabaya tunjungan iki karo. Lah wis pisan ta. Tunjungan iki yo pinggir ndupak. Omong jenduk. Pancet omongmu. Pancet. Gak kon ngomong iki gak kon rungokno. Tunjungan pinggir ndupak iki. Lho iki kandhane sing ngeroh kok. Iku pasar lowak iku. Lho iya katemu ni lowak ngono keliru ndupak. Omongmu jek pancet nok selo ageng. Selo dilele kok niku. Apa selo ageng? Watu-watu ageng kan selo ageng. Oh, ngono kok dalan mlebasak ngono. Selo. Loh. Eh lah, wah. Loh, aduh nglompok. Montormu mlumari. Iku motor tak kuro yo. Kae mang kok iso kate kebrender. Pancene bae iki ndokor ngono mlumat delok iki malah selip ta, tak kon nyurung arek-arek. Tak kon jrongkokno sisan. Kalau kartu lo jorok, kalau kau kuat deh. Oh, montormu selip, kau nyurung arah-arah. Iya. Ya arah-arah piro, arah 5-6 kau nyurung. Ya arah-arah becaan itu agak. Ya gak gelem lah, arah-arah disurung montormu ya gak gelem. Gak gelem, lain lo bro. Ini maksud itu. Kau nyurung, tak kau gaya borongan tarian. Iya. Parek nasa ulan, gak apa-apa nyurung itu. Wangerin jaruk tolong, mesti tepak wong singi jen-ijen itu. Aneh kapan nyurung, kayak harian itu lah geremet ri. Entah kan ana bosmu, buk ngarep mang lah kok srempet to. Wah, bukmu murung. Bukmu. Bukmu. Bukmu dah. Ora bojone kakak iku. Ngomong sing tenang ta ngomong. Kok bukmu? Iku buwe sapa sih iku? Jange muni bosmu. Iku buwe sapa? Ya buwe mbo. Boke bok. Lah kok ndak ndak critani. Bosmu muring-muring. Pinginane kok dikongkon nyepir kol ta. Nyepir? Duh, nyupir. Mulo nyepir, nyetir, kasarane nyetir lah, pengemudi. Iya iya. Atase alah ketenggel bokong, tal. Lho, cemet kole. Bokonge apa? Bokonge sepur. Iku gak bokong ujenge lengir. Iso bokong. Eh, aja enak-enak. iki ana berita kanca dhewe. Iya iya. Blontang. Ini mari kudu blontang. Mati. Lho gak takon mati ta. Dotek wa. Arep-arep mati tok kon iki. Kaget aku. Mas arep-arep mati mek didawakno padang kubure ta opo ngono. Lho ngono. Kono aja koyo kamari ta. Wong tak delok iku anggere kepethuk aku rada anjlok. Mang lak kepethuk kon jare. Iya aku mangke tok kepethuk mek sokran bareng. Iya opo-opo. Tak durung kepethuk. Durung. Pister aku. Suara apa ini kan wah omot-omot dia setar setor gue setor oleh diwara hilang ya apa ya apa eh gue soalnya persekota lu persekota apa gue bae wis wong sing ditaru wedhi wis bayar persekot kon muni drakanmu ilang kok ngono gak wis bayar sapa saiki lain teko material ya apa ya apa kon si dengeterno lawane arek-arek aku pastire dhewe wadah kon niku wong lawak umum kok iso numpak trek iki sini-sini sapari kan aku dungi lho ya wis gak ngomong iku rek belum nangat ini ngeduk no lemah oh maksudnya ngeduk no lemah nah iki lah sarane konco aku yo gak leng ngabari toleransi sih tapi mau nak belum repot masuk konteko ah yo konteko gak mentol kadane yo kaya ngono ya jenenge konco gak kepethuk gak merono yo isis tanah iki isis isin tanah kiwa tengene yo gak tanduran apa-apa lah terus sing digengi ngene lho apa aku nduwe perasaan lah saiki njaluk toleransi ne kanca-kanca yo tanah sing iku ae ditanduri ditanduri wong wis ngedhokno lemah meneh nanduri lah kapan kapan sadarane sadarane lho jare iki moko tanah gundul kate tanduri saiki wis ayo iku ae apa urunan ngono ya apa apa blontang ayo digotong ae dadi kan utang ngono apa dhisik tak urune nang blontang ngono lho blontang ya wae digotong. Oh, gotong anakku kok kober gotong blontang. Gotong royong. Aku mulih mati sik iki kon gotong. Gotong royong. Gotong royong. Ya apa? Apa iki urunan-urunan? Oh iya iya bener iku tepake. Wis saiki anu ae apa? Aku ae. Aku bantu gedang. Eh? Kok kon ngawur. Eh, paci ae paci. Wah, kon iku ngomong sing genah ta. Oh, gedang gak oleh bantu sanane gak ngene. Gak apa-apa, cuma tak sampekno tok lek gak bantu gak apa-apa. Ya dibantu yo kaya. Bantu sih aku niku. Ya aku sampekno. Apa? Aku kan udah pencit pencit ini jauh itu yang duduk no baduk lo jenis orang desa duerannya pencit ya iya ya kan melek-melek supaya anu po ya gedang-gedang petang tuh undun-undun oh iya duwe aku temen ta iya tuh sih kait montong aku nyumbang sate apa sate sate sate ngadek daging aja bongkotane kan nama pentung no dengkulmu misalnya aku gedang tak jagane temen ta? Iya, jagane anu. Iya, kon nyumbang gedang, sapari nyumbang opo iki? Terus duwe wis kendaraane kena. Ah, iya, nyumbang muat kendaraan aku. Saiki mosok gedang petang tundung dimuat trek. Batut kon. Dendri becak ri becak ri. Wah, wis duwe kon. Becak ta. Kon duwe ri. Lah saiki nyumbang-nyumbang. Aku nyumbang sekak, cek petang mlek. Tam. Lah kan nyumbang sekak betam lek aku nyumbang beting ge nyengkal mripate. Kok iso. Ran ran. Wis gedange ya apa gedang petang tundun? Aku gedang kono njok gedang ta. Tumpak no becak lho becake sapa? Becak 5000. Iki dhuwit 10000. 10000 luwe 5000 ya? Iya. Luwe. Kene iso sik ono sik 5000. Ayo nang kali apa? Tak jongkir lho kali. Ngawur sapari. Kok temen trek iki lek gak enggak lho rek, enggak. Kok gedang kok aku nyumbang ketan. Gedang ketan. Ketan. Gedang ketan ya. Kon iki kaya wedok beran. Sing ketan mentah kok kono ya cek gedang dhewe sih rek kon niku mosok kene. Iya kok wong wedok sing lah aku nyumbang gedang. Kon gedang pira? Iya gedang aku lak. Petang tundun. Petang tundun. Engko kondo bojomu ya engko pas rame gitu. Wis aku gak jodang ae. Ngawur ae kon. Ya isen ana wediri ya. Pak iki ngomong tambah belara iku kok. Jodang barang. Biasa ya pokoknya. Sing tegas ngono rek. Jenenge kanca kok. Iya, yeah. Tapi apa sih aku nyumbang apa aku sembarang gelem ae. Pokoke kon gelem lek nglawak, lawak ono. Ya wis aku sing lawak wis. Ya. Kono dadi. Kon iso ngebut ta? Ya wis jajoyo aku. Jajoyo sapa? Kancaku. Wis, ayo gedange dijupuk. Dijupuk nang kene ku. Lah iki engko sing becak ya. Nek kene lho. Nah, 5000 iki. Engko dimot montormu kecepret. Ya motor iki tak kon jaga rek kene engko diburi kene. Gedang lho ya. Wis numpak jepak. Piro? Jepak. Teko kon 5000 teko kono. Aku 5000 wis iya becak bila perlu gawan sak wit-wite gak apa-apa lah kon kon iya eh kon bantu apa lho aku lak nyampe nang blontang oh entrange lho berarti ya berat nyampe nang lho iya nanti kon sampe mbok ditelepon ae lah lek penggerake dudu aku mesti ero kon oh iya iya iso tak telepon wis ae tak ae wis tak ngati ya iya wis disumbangi ngati thank you. sing penting iku niat. Nini. Eh, wis siap ta? Wis didang nopo sih iki? Didang nopo cilik-cilikan ae. Lah apa cilik iku? Lah lha tuku ana kuaci lak yo. Padane melekan. Kuaci kok ana permen wis. Eh, kok teko kabeh. Monggo-monggo. Iki sakuran joto. Eh, Cak. Eh. Wis, lha. Ya ngompok arek iki, Cak. Dugaren, Bas. Kok sesepi ae? Sepi banget gak ada apa-apa. Ha iki ngene ae. Cak Brentang ya. Tadi supaya ngara rame ini kita tak sumbang lawak. Enggak usah peno bayar aku. Lah apa kon sumbang? Kon lawan. Lawan cerame. Ya kon lawan yo kene lak dicek kabeh lah. Wis ta iki kan arek nyumbang kabeh. Aku nggowo gedang petang tundun. Iya iku matengno. Lah apa kon iki? Lah kon apa? Kayane nyumbang apa-apa cak aku ya. Nyumbang apa kon? Dhuwit tok 5000 ya sekang. Ya lah aku 5000 tadi 5000. Cek akeh sih sumbangan iki. Masak yang ngono cak. Nek nurut keterangane Kartolo, dari Kartolo penuh kongkon. Iya panjenengan. Sebab penuh apa ngedukno lemah. Kartolo penuh kongkon butuh duit tak utangi 100 oleh telung dino balik 120 malah tanda tangan kok tanda tangan jadi Kartolo iya jadi kan ngedukno Kartolo iya Kartolo kapok kon salam dewe aku ini gak salah tompo aku lah kepeduk Kartolo Kartolo tak war aku tapi ngedukno lemah lah iya lemah nuk perengan ini lho tapi tak dino nuk ngisor jadi bener gak bisa ya iya gak kedukno lemah anak penuh ala isopo gak duwe walah ya apa cak lo walah duit itu ya apa duit gue ini mbok lo coba bawa lo cak lo kok lo coba gini lo kan apa kok ini waktu ya apa apa dewek ini termasuk ketipu ditipu kata lo menengah tak golek aneh iya arah ini tambah suin ya gak digolek tambah dodro menengah oh Kartolo wis Kartolo sampe kepada aku gak kesuain mana cekel tak putung-putung. Marjoko. Loh, bapak keliru rek. Hei, Kartolo. Kon koyo lanang-lanang dhewe. Lek pancen kon wani karo aku, ana paribasan bakul gethuk tak telateni. Nek kepethuk bakal tak tukoni. Loh, sapa keliru? Bingung rek. Loh, lek pancen kon lanang sejati, maju adepono aku. Kepethuk aku sido tak teko. Teko. Karo. Oh, karambol. Karambol. Kartolo, kon kok sugih kendel kon ngapusi aku. Prasamu gawane ambek kon. Oh. Mencolot tanpa sidang mabrotan polar kopat apito kaya untu teulo tapane untan ceklaku sito tak cukle cukle lo bo gilo matrai soke kendel bodo wani kon mani nipu aku. Oh aku kon kira arek wingi sore, tapi awas, awas kecandak tanganku tak cocok bulbulamu. Kartolo. Awas kon ya. Kon kira ya apa? Uang iku sabar ana batese. Tapi nek kon kecandak aku gak kesiwen tak utangi dhuwit.